Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kewajiban-kewajiban haji, yakni hal-hal yang diwajibkan dalam haji. Setelah kita yakni al-mas'alah tsaniyah itu masalah yang kedua. Setelah kita pelajari yang pertama adalah al-ihram min al-miqat. Al-mu'tabar lahu syar'an berihram dari miqat yang diperhitungkan secara syariat, saya jelaskan. Tayyib. Kemudian yang kedua wukuf, al-wukuf di Arafah. Ila al-laili liman ataha naharan. Jadi jelaskan juga yaitu pelaksanaan wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam bagi yang datang di siang hari. Nah, terjelaskan yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah setelah matahari tergelincir, setelah masuk waktu zuhur sampai matahari terbenam bagi yang tidak ada halangan untuk tiba di Arafah di siang hari. Ya. Dan ini yang kita pelajari adalah di sini disebutkan dalilnya. Naam, ini adalah madhab Hambali dan ini tentunya lebih hati-hati. Adapun madhab Syafi'i tidak mewajibkan wukuf sampai matahari terbenam, hanya dianggap sunnah oleh madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasafil laili. Bermalam di Muzdalifah, yakni tinggal menetap di Muzdalifah meskipun tidak tidur. Barangkali ada orang yang tidak bisa tidur malam itu misalkan. Nah, tapi maksudnya bermalam di Muzdalifah, yakni tinggal menetap di Muzdalifah lailatan nahri, ya, di malam sepuluh Dzulhijjah, yakni besoknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah penyembelian kurban nahr. Naam, ila muntasifil lail, sampai pertengahan malam. In wafaha qablahu, jika dia datang tiba di Muzdalifah sebelumnya, yakni sebelum pertengahan malam, maka dia wajib bertahan menetap di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Berarti maknanya, ya, setelah itu boleh, setelah pertengahan malam boleh meninggalkannya. Nah, ya, ini juga sudah kami jelaskan, ya, mabit bermalam di Muzdalifah yaitu maksudnya yang diakhiri dengan wukuf untuk zikir dan doa. Yang diakhiri dengan wukuf untuk zikir dan doa sebelum meninggalkan Muzdalifah. Ya. Pendapat ini yang menjadikan, menetapkan mabit di Muzdalifah sebagai perkara wajib dalam haji, ini mazhab jumhur. Ini mazhab jumhur. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan ini rukun, rukun yang menentukan sahnya haji. Tetapi pendapat itu lemah, lebih kuat pendapat ini yang mengatakan wajib. Juga ada pendapat lain yang ketiga yang mengatakan hukumnya hanya sunnah. Ini juga lemah. Jadi yang pendapat yang terkuat yang kita pelajari sekarang bahwa hukumnya wajib, bukan rukun, bukan juga hanya sekadar sunnah, wajib. Baik. Sepertinya sudah kami nukil pula bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bukan hanya sampai pertengahan malam, tetapi sampai akhir malam, sampai terlewat mayoritas malam, yaitu ketika bulan Al-Qamar, bulan telah terbenam. Nah, baik. Dan akan kita pelajari pula nanti secara detail pada pembahasan sifat manasik haji, ya, bahwa tampaknya lebih kuat di sini adalah wajib mabit di Muzdalifah sampai pagi, ya, sampai terbit fajar, kemudian wukuf sebentar untuk zikir dan doa sampai menjelang terbitnya matahari. Jadi sholat subuh di Muzdalifah, ya, bertahan sampai terbit fajar, sholat subuh di Muzdalifah hingga menjelang terbit matahari. Ini yang lebih kuat, ini tarjih Al-Albani dan Al-Uthaymin. Wajib bermalam di Muzdalifah hingga terbit fajar, bukan hanya sampai pertengahan malam atau sampai akhir malam, tapi sampai terbit fajar. Dan wukuf sejenak hingga menjelang matahari terbit. Tidak sampai terbit, tetapi menjelang terbit tinggalkan. Jadi, saya ulangi kembali, tarjih Al-Albani dan Al-Uthaymin, wajib bermalam di Muzdalifah hingga terbit fajar, lantas wukuf, ya, diakhiri dengan wukuf sejenak, ya, hingga menjelang matahari terbit, kemudian meninggalkan Muzdalifah. Tetapi, perhatikan, tetapi ada keringanan, rukhsah, bagi golongan yang lemah dari kalangan kaum wanita, anak kecil dan orang tua. Ada apa? Ada keringanan rukhsah bagi golongan yang lemah dari kalangan wanita, anak kecil dan orang tua. Ini tiga golongan yang kaum yang lemah, yaitu kaum wanita, anak kecil, orang tua. Ini golongan yang lemah, tiga golongan ini. Mereka dapat keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah di pertengahan malam, ya, yakni setelah melewati pertengahan malam. Ini yang dipilih Al-Albani. Rukhsahnya, keringanannya untuk mereka boleh meninggalkannya setelah pertengahan malam. Jadi tidak harus bertahan di Muzdalifah sampai sholat subuh di situ, ya, karena besok di Mina, ya, jamaah haji akan berdesak-desakan. Mereka kasihan, ya, tidak mampu untuk berdesak-desakan, sehingga mereka sebelum Mina rame besok, lempar jamrah Aqabah dan seterusnya, mereka berangkat duluan. Golongan lemah ini tadi, wanita, anak kecil, orang tua, berangkat duluan tengah malam, ya, ke Mina untuk melanjutkan manasik mereka di Mina sebelum golongan-golongan yang kuat, ya, kaum lelaki besok paginya datang. Jadi itu kaitannya rukhsahnya. Jadi Al-Albani menetapkan, ya, setelah pertengahan malam boleh mereka meninggalkan, yakni kaum yang lemah ini tadi. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan rukhsah itu berlaku, ya, mereka boleh meninggalkan Muzdalifah, golongan yang lemah tadi, di akhir malam, yakni ketika bulan sudah terbenam. Nah. Ada difahami gambarannya, intinya Al-Albani Al-Utsaimin sama pendapatnya bahwa pada asalnya wajib, ya, bermalam di Muzdalifah, bertahan sampai terbit fajar, kemudian diakhiri dengan wukuf dan doa sebentar sampai menjelang matahari terbit, kemudian meninggalkan Muzdalifah ke Mina. Tetapi ada rukhsah keringanan bagi golongan yang lemah, kaum wanita, anak kecil, dan orang tua. Meninggalkan Muzdalifah, Al-Albani mengatakan setelah pertengahan malam sudah boleh. Al-Utsaimin mengatakan tunggu sampai akhir malam, tunggu sampai bulan terbenam, dan di malam itu, kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', kurang lebih setelah lewat 2/3 malam bulan akan terbenam di malam 10 Dzulhijjah itu. Setelah lewat kurang lebih 2/3 malam, boleh jadi lebih dari itu, boleh jadi kurang dari itu. Ini di akhir malam. Nah. Baik. Tetapi tentunya mereka golongan yang lemah ini sebelum meninggalkan Muzdalifah, baik yang mengikuti pendapat Al-Albani setelah pertengahan malam atau mengikuti pendapat Utsaimin di akhir malam setelah kurang lebih berlalu 2/3 malam, yang jelas sebelum meninggalkan Muzdalifah wukuf sebentar, wukuf sejenak untuk zikir dan doa. Wukuf sejenak untuk zikir dan doa, kemudian berangkat duluan, ya, di malam itu menuju Mina. Bisa difahami? Kita lanjut. Ini semacam murojaah saja, ya, tetapi ana ulangi perjelas untuk semakin memahamkan. Nah, yang keempat, al-wajib ar-rabi' al-mabitu bi Mina layali ayami tasyriq, bermalam di Mina di malam-malam tasyriq, ya, di malam-malam tasyriq maksudnya malam 11, malam 12, dan malam 13. Tadi kan mabit bermalam di Muzdalifah itu malam 10. Nah, besoknya pagi 10 Dzulhijjah, ya, itu bertepat dengan hari Id, tetapi jamaah haji tidak sholat Id. Ingat ini, ya. Jamaah haji tidak sholat Id karena mereka punya urusan manasik haji. Di sini Ibn Hazm salah. Allah rahimahullah, Ibn Hazm rahimahullah, kata ulama udurnya karena Ibn Hazm tidak pernah berhaji. Dia menyangka jamaah haji sholat Id, padahal tidak. Nah, manasik haji yang mereka kerjakan. Adapun di luar jamaah haji, di luar Makkah, ya, kita sholat Id. Nah, kemudian malamnya itu malam 11, ya. Sudah malam 11 itu malam pertama tasyrik. Ya, malam 11, 12, 13. Nah, tiga malam itu. Malam 11, malam 12, malam 13, mabit bermalam di Mina. Nah, bermalam di Mina. Nah, di sini ada pilihan 2 hari atau 3 hari. Bisa memilih 2 hari saja, 11, 12. Bisa memilih 3 hari sampai 13. Nanti rincian sifat pelaksanaannya bagaimana akan dijelaskan pada pembahasan sifat manasik. Ya. Kemudian juga di sini yang diperhitungkan mabit di Mina di malam-malam hari-hari tasyrik itu ya adalah mu'dham al-lail. Nah, yakni mayoritas malam. mayoritas malam harinya ya dia berada di Mina. Naam. Jadi kadar bermalam di Mina yang diwajibkan hanya mayoritas malamnya saja. Terhitung dari awal malam sampai pertengahan malam. Jadi jika dari awal malam dia di situ, berarti sampai melewati pertengahan malam, berarti mayoritas malamnya dia di Mina. Atau jika dia berada di Mina sebelum pertengahan malam, berarti dia harus berada di Mina, tidak boleh keluar dari Mina sampai terbit fajar. Jika dia mulai ada di Mina sebelum pertengahan malam, terhitung dari situ, berarti dia harus bertahan di Mina sampai terbit fajar. Nah, sebelum pertengahan malam sampai terbit fajar berarti mayoritas. Jika dia ada di Mina awal malam, berarti harus bertahan di situ mabit sampai melewati pertengahan malam, supaya mayoritas malamnya dia di Mina. Begitu. Ya. Bisa difahami? Nah, nanti akan lebih rincian di sifat manasik nanti. Tapi dari sekarang difahami. Adapun afdolnya, afdolnya yang ini lebih utama, bermalam di Mina semalam penuh. Setiap malam itu tadi, baik memilih dua malam saja atau tiga malam, di setiap malamnya dia bermalam semalam penuh. Ini itu yang lebih utama. Tetapi yang wajib adalah dia bermalam berada di Mina, ya, di mayoritas malam. Tidak harus semalam penuh. Tadi digambarkan, misalkan dia berada di Mina dari awal malam, berarti harus bertahan di situ sampai pertengahan malam. Melewati pertengahan malam. Dari awal malam berarti sampai melewati pertengahan malam. Ya, ini dia harus hitung mayoritas malam dia di situ. Jika dia ada di Mina sebelum pertengahan malam, berarti dia harus tidak boleh meninggalkan Mina sampai terbit fajar. Karena dia dari sebelum pertengahan malam datangnya. Sebelum pertengahan malam, berarti harus bertahan sampai terbit fajar. Supaya mayoritas malamnya dia ada di Mina. Difahami ya? Kemudian berikutnya disebutkan di sini adalah Al-Khamis, Ramyul Jamaratin Murataba. Rami, melempar Al-Jamarat, melempar Jamrah. Ya, Jamrah-Jamrah secara murataban, secara berurutan. Jamarat ini jama' ya. Naam, jama' maksudnya meliputi Jamrah Sugro, Jamrah Wusto, dan Jamrah Kubro, yaitu Aqabah. Setiap hari di hari-hari tasyrik. Setiap hari di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik tadi sudah digambarkan. Hari-hari tasyrik itu mulai tanggal 11, 12, 13. Jadi 3 hari hari tasyrik. Jadi setiap hari di hari-hari tasyrik, ya, dia wajib melempar 3 jamrah secara murattaba, secara berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Jadi jamrah sugra dulu, kemudian wusta, kemudian kubra, akobait yang terakhir. Jangan dibalik, wusta, kemudian sugra, kemudian kubra, atau kubra, kemudian wusta. Harus berurutan, murattaba, sugra, wusta, kemudian terakhir kubra, yaitu akobah. Dan waktunya setelah matahari tergelincir ke barat. Setelah masuk waktu duhur. Setelah matahari tergelincir ke barat. Setelah masuk waktu duhur. Jika melempar sebelum itu tidak sah. Bukan waktunya. Jadi waktu melempar adalah setelah matahari tergelincir ke barat. Naam. Apakah maksud para muallif di sini masuk juga di dalamnya melempar jamrah Aqabah secara khusus di yang juga di Mina, yakni Hus Kubro Aqaba tadi, di 10 Dzulhijjah. Ya, ada tidak wallahu alam, karena mereka langsung menyebutkan di sini melempar 3 jamrah secara berurutan. Bagaimana kaifia melemparnya, tata caranya nanti akan dipelajari secara khusus ya. Ini globalnya. Mereka langsung mengatakan melempar 3 jamrah secara berurutan. Padahal ada satu kewajiban melempar jamrah sebelum hari-hari tasyrik. Sebelum ini, yaitu melempar jamrah Aqabah secara khusus di 10 Dzulhijjah. Tadi itu secara urutan di Muzdalifah ya. Dan tidak punya udzur, bukan golongan lemah, kan dia sampai terbit fajar mabitnya di Muzdalifah. Salat subuh di situ, wukuf sejenak zikir untuk zikir dan doa sampai menjelang terbit matahari, kemudian berangkat ke Mina. Ada golongan lemah, kaum wanita, anak kecil, orang tua sudah berangkat di akhir malam. Nah, apa yang mereka lakukan ketika tiba di Mina? Di antara kewajiban yang wajib dikerjakan adalah melempar jamrah Aqabah Kubra secara khusus, satu saja, satu jamrah saja. Jamrah apa? Jamrah apa? Jamrah Aqabah Kubra, satu saja jamrah yang dilempar. Adapun melemparnya 7 kali nanti akan dipelajari kaifiahnya. Nah, itu wajib melempar jamrah Aqabah di 10 Dzulhijjah. Adapun yang ini lain ini. Ini di hari-hari tasyrik, ini lain lagi. Kalau ini 3 jamrah berturut-turut secara berurutan setelah matahari tergelincir ke barat, setelah masuk waktu zuhur. Jadi tambahkan. Ya, sebelum ini sebenarnya ada apa? Kewajiban melempar jamrah Aqabah di 10 Dzulhijjah. Ya, bisa disisipkan di nomor 5, enggak mengapa, di ta'liq di nomor 5 ini bisa ditambahkan wa qablahu ramyu jamratil Aqabah fi yaumin nahr. Tambahkan itu wa qablahu ramyu jamratil Aqabah fi yaumin nahr. Ya, sebelum ini yang melempar jamrah sughra wusta kubra Aqabah setiap hari kita syik setelah matahari tergelincir ke barat, sebelum ini adalah ini tadi melempar jamrah Aqabah di 10 Dzulhijjah. Baik, jelas ya? Ini tambahan. Karena itu termasuk wajib. Yang keenam, al-halqu aw at-taqsiru. Al-halq mencukur rambut kepala, ya, dicukur habis, dikerik habis, digundul, ya. Ini yang lebih utama. Awit taksiru atau memangkas rambut kepala, memendekkannya, tidak sampai dicukur habis, tidak sampai dikerik, tidak sampai digundul, ya, hanya dipendekkan, dipangkas. Ini juga sah, sudah termasuk melaksanakan kewajiban, tapi lebih utama gundul. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan kalian mencukur rambut-rambut kepala kalian dan sebagian yang lain memangkasnya. Yani tidak mencukur habis tetapi hanya memangkas sebagian saja. Maksudnya seluruh rambut kepala ya, meliputi seluruh rambut kepala. Hal artinya seluruh rambut kepala dicukur habis, jadi gundul. Taksir maksudnya memangkas, memendekkan, tapi seluruh rambut kepala, bukan sebagian rambut kepala saja. Maksudnya hanya bagian ya, sebagian saja ya, lainnya tidak, nanti jadi kosong nanti. Nah, jadi maksudnya seluruh rambut kepala, hanya saja ya yang lebih utama di botak ya. Nah, dalilnya ayat ini ya. Al-Fath 27 wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencukur rambut kepalanya, wa amruhu bidzalik, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal itu. Naam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini yaitu tawaful wada'i, tawaf wada', wada' artinya perpisahan. Tawaf wada', tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah maksudnya. Tawaf perpisahan karena akan meninggalkan Makkah. Ya. Agar amalan terakhir dia ketika hendak berpisah dengan Makkah adalah tawaf. Jadi ini dilakukan ketika memang sudah hendak berangkat. Sudah persiapan pulang yakni, sudah persiapan meninggalkan Makkah, ya. Jadi itu yang terakhir dilakukan. Ya. Selesai tawaf wada, ya. Pulang ke penginapannya, ya, ke hotelnya, itu langsung berangkat meninggalkan Makkah. Makanya disebut tawaf wada', tawaf perpisahan. Nah, li ghairil haidhi wan nufasai, untuk selain wanita haid dan nifas, karena wanita haid dan wanita nifas, ya, ada penghalang untuk melakukan tawaf, ya, tidak boleh melakukan tawaf dalam keadaan haid dan nifas. Nah, sebagaimana larangan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika hampir tiba di Makkah ternyata haid. Nabi mengatakan kepadanya, ya, lakukan seluruh amalan haji kecuali tawaf. Itu jangan. Nah, jadi wanita haid nifas terlarang melakukan tawaf. Dalil wajibnya melaksanakan tawaf wada ini di hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu, orang-orang kaum muslimin diperintahkan, an yakuna akhiru ahdihim bil baiti, diperintahkan, ya, agar akhir, ya, akhir amalannya, akhir aktivitasnya sebelum meninggalkan Makkah adalah tawaf di Baitullah Ka'bah. Oleh karena itu disebut tawaf wada, tawaf perpisahan. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haidi. Illa, hanya saja, annahu khuffifa 'anil mar'atil haidi, hanya saja ada keringanan bagi wanita yang haid. Ya, karena wanita yang haid, nifas, ada penghalang padanya, ya, untuk melakukan tawaf. Naam. Faman taraka wajiban min hadhihi alwajibati, maka man taraka wajiban, barang siapa meninggalkan suatu kewajiban, min hadhil wajibat, dari kewajiban-kewajiban ini, amidan, secara sengaja, sengajanya dia paham hukum, dia paham hukum, dia mengerti hukum, tahu hukum, tapi sengaja meninggalkannya, melalaikannya, mengabaikannya, au nasian, atau dia lupa, dia tidak sengaja, bukan secara sadar, melainkan dalam keadaan lupa. Ya. Tentunya kita bisa memahami bersama bahwa yang sengaja meninggalkan kewajiban, padahal dia mampu, tentunya dia berdosa. Adapun yang lupa, tentunya ada udur karena keterlupaannya. Ya, ini dia tidak berdosa, tetapi sama-sama baik sengaja atau lupa, karena ini adalah kewajiban yang terabaikan, tidak dilaksanakan, Padahal itu wajib hukumnya dalam haji. Jabarahu, maka dia wajib menutupinya. Menutupi kekurangan perkara wajib yang dia tinggalkan itu. Bidamin, dengan bayar dam. Bayar dam. Nanti akan jelaskan tentang pembayaran dam. Nah. Wasahha hajjuh, dan ibadah hajinya sah. Karena ini bukan rukun. Bukan rukun yang menentukan sahnya haji. Hanya wajib. Jadi hajinya tetap sah. Baik. Lima thabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan apa yang telah tetap dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qal, bahwa Ibn Abbas pernah berkata, man nasiya min nusukihi syai'an au tarakah. Man nasiya, barang siapa lupa, min nusukihi syai'an, suatu kewajiban dari ibadah nusuknya, manasiknya, au tarakahu, atau dia meninggalkannya secara sengaja, fal yuriq daman, maka hendaknya dia mengalirkan darah sembelihan, bayar dam. Ya. Dinukil di sini, ya, di catatan kaki, bahwa ini dikeluarkan oleh Dharqutni dan Al-Baihaqi serta selain keduanya. Dinukil, ya, bahwa ini benar riwayatnya dari Ibn Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar dan juga Al-Albani dalam Al-Irwa. Ini memang masyhur dari Ibn Abbas dan ini yang menjadi dasar. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ini athar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini yang diikuti oleh jumhur. Ini yang diikuti oleh jumhur ulama. Adapun hadis dari Nabi, nas dari Nabi tidak ada. Puncaknya hanya, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini yang diikuti oleh jumhur ulama. Barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.